الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Dhaw'il Kitabi Was-Sunnah. Dan kita masuki permasalahan yang keempat dari pembahasan tentang kitab Siyam. Berkata Al-Mu'allifu Hafizahullahu Ta'ala, Al-Mas'alatul Rabi'ah, permasalahan yang keempat, Fadlu Siyami Syahri Ramadhan, keutamaan berpuasa di bulan Ramadhan, wal hikmatu min mashru'iyyati shaumihi, dan apa hikmah disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadhan. Fadluhu, adapun tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadhan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menegakkan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, ghafara aw ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni baginya segala dosa-dosanya yang terdahulu. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya yang terdahulu. Al hadis muttafaqun alaih. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah alaihi salat salam menjelaskan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadhan dan keutamaan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dan ini bagi seorang yang memiliki iman, dia beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala. Maka keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, amalan ini termasuk di antara amalan yang menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga darinya, yang dimaksud di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir. Antara salat-salat lima waktu, antara satu Jum'ah menuju Jum'at yang berikutnya, antara Ramadhan menuju Ramadhan yang berikutnya, adalah penghapus-penghapus dosa di antara keduanya, dengan syarat apabila dijauhi dosa-dosa besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwa amalan salat lima waktu antara salat Jum'at menuju salat Jum'at yang berikutnya, demikian pula berpuasa di bulan Ramadhan menuju bulan puasa Ramadhan yang berikutnya, ini semua adalah merupakan penghapus dosa bagi seorang hamba. Namun berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita bacakan tadi, menunjukkan bahwa yang dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salat salam, idza jatuni batil kaba'ir, apabila dijauhi dosa-dosa besar, menunjukkan bahwa dosa besar tidaklah diampuni orang yang melakukannya kecuali apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat bertaubat. Adapun amalan-amalan ini, salat lima waktu, kemudian antara sholat Jumat menuju Jumat yang berikutnya, Ramadan demikian pula, ini menghapuskan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka ini diantara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Demikian pula diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan berpuasa secara umum bagi seorang yang membiasakan dirinya untuk berpuasa. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu. Pintu ini disebut pintu ar-rayyan, di mana orang-orang yang berpuasa apabila mereka masuk ke dalam surga, mereka masuk melalui pintu ini. Pada hari kiamat, tidak ada seorang pun selain dari ahli puasa yang bisa masuk melalui pintu tersebut. Yuqalu aina sha'imun, di mana dikatakan kepada mereka, manakah orang-orang yang senantiasa berpuasa ketika di dunia? Fayaqumuna fayadkhuluna minhu, lalu kemudian mereka berdiri dan mereka pun masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila mereka telah masuk maka ditutuplah pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun, sehingga tidak seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Maka ini keutamaan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan bagi kaum mukminin, di mana mereka yang senantiasa berpuasa ketika di dunia, dan ini mencakup puasa wajib, demikian pula puasa-puasa sunnah, di mana mereka akan masuk ke dalam jannah melalui pintu ar-rayyan. Melalui pintu ar-rayyan. Dan ini keutamaan yang besar bagi seorang yang senantiasa berpuasa, termasuk diantaranya berpuasa di bulan Ramadan. Hadza ba'dhu ma warada fi fadli siyam syahr Ramadan. Ini sebagian dari apa yang telah disebutkan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadhan. Wa fadailuhu kathiratun, dan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadhan itu banyak sekali. Termasuk pula diantaranya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, idza jaa Ramadhan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa sufidati syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadhan, maka dibukakan lebar pintu-pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dalam keadaan mereka terbelenggu. Syaitan-syaitan dalam keadaan mereka terbelenggu. Nah, dan ini secara zahir bahwa Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan-syaitan. Namun syaitan yang manakah yang dimaksud di sini? Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah maradatul jin, yakni syaitan-syaitan yang dikenal dengan kejahatannya, ya. Dari kalangan maradah, dari kalangan jin, jadi jin-jin yang sudah melampaui batas. Maka pada saat tiba bulan Ramadan, maka mereka pun na'am dalam kondisi dibelenggu. Mereka tidak mampu berjalan ke sana kemari untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan, lalu kalau syaitan-syaitan tersebut dibelenggu pada bulan Ramadan, lalu mengapa di bulan Ramadan masih pula terjadi kemaksiatan? Masih pula terjadi perbuatan dosa. Tidak sedikit di antara manusia yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga perbuatan kemaksiatan masih saja ada di bulan Ramadan. Adanya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan, sebagian melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, tapi kok di ini di bulan Ramadan? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di bulan Ramadan setan-setan tersebut dalam keadaan dibelenggu. Maka dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa dibelenggunya syaitan itu tidak menunjukkan bahwa tidak ada kejahatan, tidak ada kemaksiatan. Namun tentu semakin berkurang, ya. Tidak seperti halnya di luar bulan Ramadan. Sebagian orang itu kalau di bulan Ramadan mereka tidak berani melakukan pelanggaran, tidak berani melakukan perbuatan dosa yang mereka berani melakukannya di luar bulan Ramadan. Sehingga tentu kita tidak bisa mengingkari bahwa kejahatan lebih berkurang di bulan Ramadan. Namun mengapa masih terjadi kemaksiatan? Kemaksiatan itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan hanya terjadi dari godaan syaitan. Akan tetapi disebabkan hal-hal yang lain seperti an-nufus al-khabithah. Adanya jiwa-jiwa yang buruk, ya. Jiwa-jiwa yang sudah menjadi syaitan. Sehingga meskipun syaitan terbelenggu, namun yang terpengaruh oleh godaan-godaan syaitan tersebut itu masih banyak. Demikian pula syaitan-syaitan dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Adapun yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan dari kalangan jin dan bukan dari kalangan manusia. Jadi tidak ada pertentangan antara kenyataan yang ada dengan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu kemudian beliau berkata, al-hikmatu min masyru'iyyati shaumihi. Apa hikmahnya disyariatkannya berpuasa pada bulan Ramadan? Syara Allah subhanahu as-shauma li hikamin 'adidatin wa fawaid katsira. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi hamba-hambanya berpuasa itu dengan hikmah yang banyak sekali dan faedah-faedah yang sangat banyak sekali. Nah, namun di sini beliau akan menyebutkan beberapa faedah penting dari berpuasa di bulan Ramadan. Famin dalika, termasuk di antara faedah berpuasa adalah tazkiyatun nafsi, menyucikan jiwa seseorang. Wa tathhiruha, membersihkannya. Wa tanqiyatuha min al-akhlaqir radi'ati wal akhlaqir radhilah, dan membersihkan dan menjernihkannya dari berbagai hal-hal yang buruk yang dapat merusak jiwa seseorang. Demikian pula akhlak yang rendah yang dapat menyebabkan rusaknya jiwa seseorang. Jadi tujuan berpuasa ini agar kemudian seorang melatih diri bagaimana cara menyucikan jiwanya, membersihkan kalbunya. Nah, maka dengan berpuasa, masyaallah rahimakumullah, itu akan mempersempit tempat-tempat berjalannya syaitan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majra ad-dam." Sesungguhnya syaitan itu berjalan di aliran darah manusia. Nah, di tempat aliran darah manusia, yakni dia bisa masuk ke bagian mana saja dari tubuh manusia. Maka apabila seorang berpuasa, maka itu akan menahan, itu akan mempersempit gerakan syaitan dan menyebabkan dia tidak mampu mengarahkan seorang yang berpuasa tersebut kepada kejelekan dan keburukan. Sebab seorang yang berpuasa, maka dia menghancurkan syahwatnya. Dia melemahkan syahwatnya sehingga untuk mengarah kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berpuasa itu akan menghalangi dia, akan mencegah dia dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Li'anna shauma yudhayyiqu majari asyaitan fi badanil insan. Sebab dengan berpuasa itu akan menyempitkan tempat berjalannya syaitan di dalam tubuh manusia. Yang kedua, fi shaumi tazhidun fid dunya wa syahawatiha. Dengan berpuasa itu akan membuat seseorang tidak terlalu tamak kepada dunia. Jadi bersikap zuhud kepada dunia dan segala syahwat-syahwat dan kelezatannya. Wa targhibun fil akhirati wa na'imuha, dan akan mendorong seseorang untuk berlomba-lomba menuju akhirah dan berbagai kenikmatan yang terdapat di dalam kehidupan akhirat tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, hikmah yang ketiga, as-shaumu yabhatsu 'alal 'athafi, yab'atsu 'alal 'athafi 'alal masakin. Dengan berpuasanya seseorang itu akan membangkitkan perasaan kasih sayang kepada orang-orang miskin. Orang kaya ketika dia berpuasa, tentu dia merasa lapar. Dia enggak bisa makan ini, dia enggak bisa makan itu. Sehingga dia pun ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Dengan berpuasa, maka dia akan menyadari, aduh sangat kasihannya si fulan. Ya. Memang orang yang lapar itu menderita. Akhirnya timbul semangat dirinya untuk berinfak dan memberi makan kepada para fakir miskin. Jadi akan menumbuhkan rasa kasih sayang kepada orang-orang miskin, wasyu'ur bi'alamihim, dan merasakan rasa pedih suka duka yang mereka alami. Li'anna sha'ima yadhuqu 'alam al-ju' wal 'atash. Sebab orang yang berpuasa itu tentu dia akan merasakan lapar, demikian pula haus, ya. Kadang-kadang ada sebagian berat untuk mempertahankan puasanya tersebut. Namun begitulah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya. Ila ghairi dzalika min al-hikami al-balighati wal fawaidi al-'adidah, dan yang lainnya dari berbagai macam hikmah-hikmah yang sangat mulia dan faedah-faedah yang sangat agung yang menjelaskan tentang keutamaan berpuasa dan bahwa di balik puasa itu banyak sekali kemaslahatan, banyak sekali hikmah, banyak sekali faedah-faedah yang akan kita rasakan. Baik faedah itu mencakup urusan dunia kita, ya. Seperti misalnya apa yang disebutkan oleh sebagian para dokter bahwa dengan berpuasa itu akan termasuk di antara cara untuk menyehatkan diri, ya. Akan membugarkan tubuh seorang sehingga dia tidak terbiasa untuk terus makan, terus makan, terus makan. Sebab termasuk di antara sebab penyakit yang menimpa seseorang, salah satu faktor terbesarnya adalah faktor makanan. Terus makan, makan, akhirnya dia lupa untuk bisa apa membagi makanan, kapan dia makan, ya. Ataukah kemudian dia bisa mengatur makanannya dengan porsi yang telah dibatasi. Nah, adapun kalau seorang lupa berpuasa, ini akan menyebabkan dia akan terus tanpa terkontrol, akhirnya menimbulkan penyakit. Menimbulkan berbagai macam penyakit yang ternyata sebabnya adalah sembarangan makan, makanan tidak teratur dan yang semisalnya. Maka dengan berpuasa ini seorang akan mendapatkan manfaat, bukan hanya dalam urusan dunia, namun tentu yang terpenting dari itu semua adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jannahnya ketika kita bertemu Allah Jalla wa Ala pada yaumul qiyamah. Alhamdulillah, dengan demikian selesai pembahasan masalah yang keempat dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar. Sampai di sini insyaallah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.